Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uuthu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat bahagia rasanya ketika kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Syahrawi. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini dapat mencerahkan kehidupan kita, dan Al-Quran ini dapat menerangi setiap sendi daripada kehidupan kita. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita telah sampai pada surah Al-Isra, surah yang ke-17, pada ayat ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ kullama khabat zidnahum sa'ira. Artinya, dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia, yaitu Allah. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita bahas pada hari ini mukaddimahnya sering dipergunakan oleh para asatid, para ulama dalam mukaddimah ceramah mereka. Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Terkadang begitu kita mendengar mukaddimah para ulama ketika membuka khutbah mereka. Nah, memang betul, siapa saja yang diberikan Allah hidayah, maka sebenarnya lah mereka lah yang akan kelak akan mendapatkan hidayah itu dan berada dalam hidayah itu secara terus-menerus. Dan siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka kamu tidak akan mampu mencarikan orang yang dapat memberikan hidayah kepada mereka. Mungkin muncul pertanyaan, kalau Allah yang menyesatkan, mengapa mereka harus dihukum, orang-orang yang sesat itu? Bukankah yang menyesatkannya Allah Subhanahu wa taala? Syekh Mutawalli Syahrawi dengan gamblang menjelaskan kepada kita bahwa pilihan kesesatan itu dilakukan oleh manusia. Jadi karena pilihan itu pula lah kemudian manusia itu bertanggung jawab terhadap pilihannya, terhadap apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia kerjakan. Nah, dan hidayah, jalan-jalan hidayah itu sendiri pun perlu dipelihara oleh manusia agar hidayah itu tidak hilang dan sirna dari dalam dirinya. Nah, justru karena itu ayat ini bukanlah menjadikan kita orang yang fatalis, yang menerima apa adanya, ya pokoknya kalau Allah mau memberikan hidayah kepadaku, pasti hidayah itu datang kepada diriku tanpa dia berusaha sedikit pun untuk berbuat. Tentunya ini adalah faham yang salah. Begitu juga sebaliknya, kalau Allah mau membuat aku sesat, mana bisa aku mendapatkan hidayah, dia katakan. Maka ini adalah faham yang sesat dan menyesatkan, dan orang yang berpaham seperti itu perlu bertaubat. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita akal. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an. dan ilmu para nabi dan rasul itu diwariskan Allah kepada para ulama, yang dengan ulama itu pula lah mereka menjelaskan kepada kita makna-makna firman Allah, kemudian pemahaman terhadap sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang menentang dengan mengikuti hawa nafsunya semata-mata, mengikuti kebodohannya, orang-orang yang seperti inilah yang kelak di hari kiamat akan dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang menentang Allah, orang yang menentang para nabi dan rasul, yang tidak beriman kepada ajaran mereka, dan begitu juga orang-orang yang mencemoohkan, menghina para ulama dan mencaci maki mereka semata-mata hanya karena tidak sependapat dengan pendapat dia yang mengikuti hawa nafsu itu, orang yang seperti ini kelak Allah kumpulkan mereka dalam kondisi buta, ya, bisu, peka. Artinya ini semua adalah bentuk daripada, ya, kehinaan yang sangat mendasar. Kita ambil contoh. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada orang yang kita lihat misalnya, udahlah matanya buta, peka, bisu, maka apalagi yang diharapkan dari orang itu? Kalau dia buta tapi masih mendengar, ya mungkin dia masih bisa belajar. Ya. Mungkin dia peka, bisu, tapi dia masih bisa melihat. Masih ada yang diharapkan dari dirinya, dari kebaikan, atau masih bisa dia untuk belajar, memahami. Ya, karena sumber apa yang disebutkan di sini, dari mata dengan buta, ya, mulut yang bisu dan pendengaran yang, ini kan sumber daripada tempat-tempat kita untuk menyerap ilmu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu. Maka orang yang seperti itu kalau sudah kondisinya seperti itu, maka tidak ada tempat yang lain bagi mereka kecuali neraka sa'ir yang menyala-nyala apinya. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, tentunya kita sangat mengharapkan penjelasan dari ustaz kita, Al Ustaz Perdana Indra. Fadhol Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, ayat 97 dari surat Al-Isra ini sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Ustaz Ardi, jangan dipahami dengan sikap fatalis, artinya menyerahkan bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah tanpa mau melakukan apapun. Karena secara logika di dalam kehidupan dunia saja kita tidak setuju dengan sikap fatalis ini. Kalau ditanya orang, kenapa tinggal kelas? Karena saya tidak belajar, ya, dia tidak akan mengatakan guru saya yang meninggalkan saya, ya. Kalau dia mengatakan guru saya meninggalkan saya, kamu ada belajar? Tidak. Orang akan memahami bahwa memang yang salah itu adalah dia. Kenapa badanmu kotor? Ya, karena orang yang mengotorkan. Bukan seperti itu jawabannya. Ada mandi? Tidak. Orang akan memahami bahwa yang salah itu adalah dia yang kotor dan kemudian tidak mau mandi, sehingga akhirnya badannya tetap dalam keadaan kotor. Nah, di dalam kehidupan dunia ini, semua orang bebas untuk mengatakan apapun, dan Allah tidak ada membatas-batasinya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Allah, segala sesuatu itu yang terjadi pada diri kami itu karena kehendak Allah, kami bodoh karena Allah, kami miskin karena Allah yang membuat, kami sesat karena Allah yang membuat, silakan dia berkata apapun dengan cara berpikir dia. Akan tetapi Al-Quran sudah memberikan penjelasan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seseorang untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan ini. Silakan untuk melakukan kebaikan, silakan untuk melakukan kejahatan. Akan tetapi sebagaimana di dalam ayat 97 ini, Allah memberikan kecaman dan hukuman yang kelak akan sangat berat kepada orang-orang yang melanggar segala aturan-aturan dan melakukan hal-hal yang tidak diridainya. Ya. Jadi sebenarnya kelak nanti pada hari kiamat tidak ada yang berani menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, walaupun di dalam dunia ini dia cuap-cuap berkuar-kuar. Entah apa-apa katanya, Allah tidak sayang, Allah begini, Allah begitu. Di akhirat nanti, wujuhun yauma izin khashi'ah, setiap kepala pada hari itu akan tertunduk, akan sangat ketakutan. Yang salah betul-betul menyadari bahwa dirinya salah. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, tolong keluarkan kami, ya, balikkan kami ke dunia. Kami akan melakukan kebaikan yang tidak kami lakukan sebelumnya. Ya, itu harapan mereka karena mereka sudah tahu salah. Ya. Wujuhu yawma izn khashi'ah, setiap kepala akan tertunduk sibuk dengan pikiran masing-masing, kata Rasulullah, ya. Nanti di hari kiamat orang akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apa tidak lirik-lirikan satu sama lain?" Kata Rasulullah, "Macam mana mau dia melihat ke samping? Dia sendiri saja sudah bingung dengan kondisi dirinya. Dia tidak tahu apakah dirinya masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Jangankan untuk melihat orang lain, memikirkan dirinya saja dia sudah hampir-hampir tidak sanggup." Wujuhu yawma izin khasyah, kepala setiap saat pada saat itu akan tertunduk merasa ketakutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi silakan melakukan apapun di dalam kehidupan dunia ini, berkuar-kuar, bercuap-cuap, banyak cakap dan sebagainya, ya. Lebih banyak ucapannya daripada perbuatannya. Kalau bercakap pandai kali, tapi kalau berbuat entah apa-apa yang dibuatnya. Ya. Akan tetapi nanti di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberikan balasan setimpal dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang di dalam kehidupan ini. Ketika seseorang melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan kebaikan buat orang tersebut. Akan tetapi bagi orang-orang yang melakukan tindakan kesalahan dan tindakan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sudah siapkan yang sebagai salah satunya adalah wa nasyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim. Pada hari itu mereka berjalan dengan wajah mereka. Ya, bukan dengan kaki mereka lagi, tetapi dengan wajah mereka. Kita mungkin di dalam dunia ini bisa melihat orang berjalan dengan kaki itu biasa. Tapi ada orang yang gak punya kaki jalan ngesot, dan kita merasa sangat kasihan, ya. Dan merasa orang ini apa yang bisa dia lakukan lagi, ya. Sebagaimana tadi digambarkan oleh Ustadz Ardi, kalau buta mata, telinga tuli, mulut bisu, apalagi yang bisa diharapkan. Nanti di hari akhirat lebih parah daripada itu. Wa nasyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim, mereka akan berjalan dengan wajah mereka. Hal ini dikomentari oleh sahabat, ditanya oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa mungkin kita berjalan dengan wajah kita?" Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang berkuasa untuk membuat kita berjalan dengan kaki kita juga tentu lebih berkuasa untuk membuat kita bisa berjalan dengan wajah kita. Itu jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang dijalankan oleh Allah pada hari akhirat nanti dengan wajahnya. Amin. Itu. Terima kasih Ustaz Perdana, para pendengar yang dimuliakan Allah. Sungguh sangat banyak pelajaran yang telah kita dapat petik dari penjelasan yang disampaikan. Satu catatan, marilah kita berubah ke arah yang lebih baik dengan mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mari detik ini juga kita berniat untuk menjadi orang yang lebih saleh daripada hari-hari sebelumnya atau saat-saat sebelumnya. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga hari ini lebih baik daripada hari yang lalu. Saya Ardiansah bersama Ustaz Perdana. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.